بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian dari kitab wa anna hadha sirati mustaqiman. Sebelumnya kita sudah sampai pada kalimat Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala tentang keharusan setiap muslim mempelajari perkara-perkara yang mendasar dalam urusan agamanya. Kendati memang tidak diwajibkan secara keseluruhan untuk mempelajari secara mendalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama ini. Namun, untuk mempelajari al-usus, pondasi-pondasi agama, ini adalah kewajiban yang tidak bisa seseorang beralasan untuk tidak mengetahuinya. Seperti seseorang belajar memahami rukun-rukun Islam, seseorang belajar memahami rukun iman, demikian juga dengan rukun ihsan. Maka Syekh mengatakan, "Faya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم beliau mengatakan من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. Barang siapa yang Allah inginkan orang itu menjadi baik, Allah akan menjadikannya faqih, faham kepada agamanya. Maka ini pun sebenarnya adalah merupakan bimbingan dan petunjuk untuk kebaikan seorang hamba itu sendiri tatkala dia mau melakukan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian seperti yang disebutkan dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. فعلينا أن نتفقه في الدين. Oleh karena itu wajib untuk kita mempelajari agama ini, memahami urusan-urusan agama ini bi jami'il wasail al-ma'rufah, dengan berbagai perantara-perantara yang ada, kalhatif, seperti melalui al-hatif, telepon, jika seseorang itu susah, misalnya Allah subhanahu wa ta'ala belum memudahkan tempat tersebut untuk didatangi oleh asatidah atau oleh masyayikh, maka di zaman seperti ini, maka seseorang bisa mengambil ilmu itu dengan melalui telepon dan mendengarkannya melalui telepon tersebut. Wa 'abru idha'ati al-Qur'an al-Karim, dan melalui idha'ah al-Qur'an al-Karim. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya hampir di daerah apa seluruh daerah Timur Tengah itu ada radio-radio yang memang khusus menyajikan siaran-siaran keislaman, yang biasanya dinamakan dengan Idza'atul Qur'anil Karim, siaran Al-Qur'anul Karim, yang mayoritasnya siaran tersebut diisi dengan lantunan-lantunan murattal, ya, dari berbagai syekh biasanya, atau dengan menampilkan berbagai qiraah. Dan Quran itu memang diputar sampai selesai, kemudian diganti lagi, diputar lagi, diputar lagi. Nah, dan di sela-sela itu, dalam Idza'atul Quran Al-Karim biasanya ada siaran-siaran yang sifatnya langsung, baik secara tanya jawab ataupun langsung dalam bentuk muhadharah, memberikan ceramah, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah, yang seperti ini pun, nah, di daerah kita, As-Salafiyun, mereka para asatidah, jazakumullahu khairan, dan para ikhwah, sudah mempermudah wasail seperti ini sehingga kita bisa lebih leluasa kembali, apa, lebih leluasa lagi memilih channel-channel yang kita inginkan sesuai dengan asatidah yang sedang membahas sebuah permasalahan di dalam permasalahan-permasalahan agama, ataukah channel yang memang menyajikan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Nah, dan channel-channel yang lainnya dari berbagai ma'had yang dikumpulkan dalam satu radio, sehingga kita mudah untuk mengambil ilmu dalam rangka at-tafaqquh fid-din. Dan ketika kita memanfaatkan wasilah seperti itu, maka janganlah kita lupa meniatkan bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah al-imtithal لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Sebagaimana yang tertuang dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan tadi. Nah, wal asyritah as-salafiyah, juga kaset-kaset yang menyajikan dakwah salafiyah dengan berbagai materi-materi yang disajikan dan dikumpulkan. Alhamdulillah, ini pun lebih mudah untuk kita dapatkan, seperti kita dapat menukil atau mengkopinya melalui flash disk dan yang lainnya, sehingga kita dapat dengan mudah ketika kita berhalangan hadir di majlis, kemudian kita pun harus melakukan safar, tapi kita tetap tidak lepas dari at-tafaqquh fid-din dengan mendengarkan siaran-siaran yang sifatnya ilmiah yang disampaikan oleh para asatidzah atau ikhwah yang mustafid di dalam ilmunya. Wal kutub as-salimah, dan al kutub as-salimah, kitab-kitab yang as-salimah, kitab-kitab yang selamat, artinya selamat dari seorang penulis yang diketahui kekurangannya dalam manhaj. Kitab-kitab yang selamat dari isi-isi yang penuh syubhat, bahkan perkara-perkara yang batil yang lainnya. Maka ini pun walhamdulillah kita bisa mendapatkannya hari ini dengan mudah, karena para asatidah dan ikhwah al-mustafidin, mereka sudah banyak yang bisa menerjemahkan kitab-kitab masyayikh, dan mereka pun tahu ketika menerjemahkan, maka yang diterjemahkan adalah kitab-kitab yang bebas dari syubhat dan kebatilan-kebatilan yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah al-wasail. Hal-hal yang dapat membantu kita untuk bertafaqquh fiddin. Untuk bertafaqquh fiddin. Dan tentunya wasilah-wasilah seperti ini adalah hanya sekedar wasilah-wasilah pembantu. Wasilah-wasilah yang dapat kita manfaatkan tatkala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan apa, masih belum memberikan kepada kita kesempatan, atau kita masih disibukkan dengan urusan-urusan yang lainnya. Karena sesungguhnya yang harus kita usahakan dengan gigih adalah bagaimana kita duduk di majelis-majelis ta'lim. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala pada paragraf selanjutnya, alaina an najlisa wa na'qida arjulana amama al-masyayikh alladziina yufaqqihuna. Kita harus duduk melipatkan kaki, mengikat kaki-kaki kita di depan para masyayikh, di mana mereka adalah orang-orang yang akan memahamkan kita untuk urusan-urusan agama. Maka inilah yang harus senantiasa kita upayakan. Kita hadir di majelis-majelis ta'lim. Sementara hal-hal yang tadi disebutkan oleh Syekh itu hanya menggambarkan bahwasannya tidak ada alasan seseorang untuk tidak tafaqquh fiddin, untuk belajar agama, karena beralasan misalkan dia tidak bisa datang di suatu majelis. Untuk mengambil ilmu-ilmu agama hari ini sangat mudah. Apa yang ingin kita ketahui? Bab akidah, bab wudu, bab salat, saum. Tinggal minta kepada kawan-kawan. Saya minta bab salat. Minta bab salat, fokus bab salat, pelajari. Satu hari kita mendengarkan setengah jam, selesai. Atau satu pembahasan, selesai. Ambil ilmu yang disampaikan, kemudian besoknya lagi, jika misalkan ikhwah kita membagi kepada 10 kali pertemuan dalam kajian tersebut, maka dengarkan satu hari satu kali pertemuan. Jangan sampai 1 sampai 10-nya dihabiskan semua. Kadang-kadang itu kurang istifadahnya dari ilmu yang disampaikan di kaset tersebut atau dalam buku itu. Maka sekali lagi, hal-hal yang seperti itu hanyalah wasilah-wasilah yang harus kita posisikan sebagai pembantu saja. Apalagi sekarang misalkan kajian-kajian langsung pun bisa kita dapati dengan cara streaming. Jangan hanya beralasan kita wah sekarang gampang streaming saja, gak usah hadir di majelis. Padahal ketika ta'lim itu disajikan, kita bisa berangkat karena hari itu hari libur. Hari itu adalah hari waktu yang kita punya luang untuk hadir di sebuah majelis. Maka ingatlah bahwasannya yang terpenting adalah kita datang dan duduk di sebuah majelis tersebut. Ingat bahwasannya keutamaan seseorang tafaqquh bid-din melalui abar al-wasail seperti tadi, melalui wasilah-wasilah yang kita sebutkan seperti lewat kaset, lewat radio, lewat rekaman, dengan duduk di sebuah majelis, itu tentunya adalah yang lebih utama adalah kita duduk di sebuah majelis tersebut. Bagaimana kita tahu bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan-keutamaan mencari ilmu itu, diantaranya adalah karena orang itu duduk di sebuah majlis. Majlis itu disebut majlis zikir. Sementara Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya majlis zikir adalah majlis di mana malaikat ketika menemukan orang-orang di muka bumi ini dalam keadaan dia berkumpul mempelajari kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala, mereka turun dan mengambil atau memanggil malaikat-malaikat yang lainnya untuk duduk di sana dan menaungi, mengelilingi orang-orang yang duduk di majlis tersebut. Bahkan majlis ini berkumpul juga keutamaannya. Nah, keutamaannya seperti pada hadis yang umum disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang dimulai dari persiapannya sampai dia duduk selesai, maka dia akan mendapatkan keutamaan yamhu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dengannya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan orang tersebut dan akan mengangkat derajatnya di surga. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan satu persatunya, isbaghul wudu. Karena seseorang yang datang ke majlis, karena biasanya salafiyin melakukan majlis itu ada di masjid, maka dia tahu bahwasannya keutamaan yang harus dia lakukan pertama kali adalah berwudu. Karena ketika dia masuk masjid, tentunya dia harus dalam keadaan suci. Ketika dia melakukan wudu, maka niatkanlah untuk melakukan apa yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu. Satu perkara ini akan menjadikan seseorang dihapus kesalahan dan dosanya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelah isbaghul wudu, yakni meratakan wudu, melengkapkan wudunya, menyempurnakan wudunya, tidak ada yang tertinggal, bahkan tangan dan kakinya diselat-selati antara jari jemarinya sehingga tidak ada yang tertinggal sedikit pun dari wudunya. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa kathratul khutu ila al masajid. Kemudian dia banyak melangkahkan kakinya menuju masjid. Seorang ketika bersiap-siap di rumahnya, kemudian dia berjalan, apakah dengan berkendaraan ataukah dengan jalan kaki, maka ini masuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kathratul khutu ila al-masajid. Ini keutamaan yang kedua yang dia miliki. Karena dia melangkahkan kaki, berarti dia banyak melangkahkan kaki dan dia berarti melakukan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia niatkan imtithalan li amri Rasul. Dia melakukan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan keutamaan yamhu bihi Allahul khotaya. Allah Subhanahu wa taala dengan amalan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosanya. Wa yarfa'u bihi darajat. Juga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di surga. Setelah dia sampai di masjid, maka dia pun tahu akan kewajiban yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat, tiba-tiba ada seorang sahabat yang baru masuk kemudian duduk. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kau telah salat atau belum?" "Belum ya Rasulullah." "Qum." Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk berdiri dan salat. Sementara mendengarkan khutbah itu adalah wajib pada hakikatnya. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. La yajlisanna ahadukum hatta yarka'a raka'ataini au kama qala alaihi salatu wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, maka hendaklah dia tidak duduk dulu, hatta yarka'a raka'ataini, sampai dia sholat dulu dua rakaat. Dia tahu dengan dalil seperti ini, kemudian melaksanakan, diniatkan dalam hatinya, melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia sholat dua rakaat. Setelah sholat dua rakaat dia pun duduk. Dalam rangka zikir, dalam rangka talabul ilmi, mendengar penjelasan-penjelasan tentang Al-Quran dan Sunnah, dan dia niatkan untuk mengamalkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga, yakni intidharus salah ba'das salah. Setelah isbaghul wudu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kathratul khuta ilal masajid. Setelah menyebutkan yang kedua, kathratul khuta ilal masajid, wa intidharus salah ba'das salah. Menunggu salat setelah salat. Dan ini masuk ke dalam hadis ini. Dia setelah salat kemudian duduk, mendengarkan ceramah, mendengarkan penjelasan Al-Quran dan Sunnah, atau dia membaca Al-Quran, atau dia berzikir, sampai datangnya salat wajib, dikumandangkan azan. Berarti sejak dia duduk setelah salat itu, menunggu salat itu yang lainnya, maka ini mudah-mudahan ketika kita niatkan sebagai imtithalan di amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, mendapatkan apa? Keutamaan yang disebutkan yamhu bihi Allahul khataya wa yarfa'u bihi darajat. Allah akan menghapuskan dosa dan kesalahan, dan Allah akan angkat derajatnya di surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan-keutamaan itu kepada kita di setiap kita duduk di majlis zikir, naam, dalam rangka mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, idhan alayna an najlisa wa na'qida arjulana amama al-masyayikh alladhina yufaqihunana. Oleh karena itu, wajib kita duduk dan melipatkan kaki di depan para masyayikh. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala semakin memudahkan kepada kita untuk senantiasa didatangi oleh syekh. Bahkan tidak mustahil Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk adanya syekh ahlus sunnah di negeri kita ini. Meskipun selama ini kita hanya dijenguk oleh mereka, nah, dikunjungi oleh mereka, hafizahumullahu wa ra'ahum, nah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak atas segala sesuatu yang diinginkan. Nah, maka dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, kita harus betul-betul memanfaatkan apa yang telah Allah mudahkan tersebut. Betapa seseorang rindu kepada masyayikh, para ulama yang berilmu, nah, duduk di hadapan mereka, mengambil ilmu dari mereka. Ketika mereka sudah datang, kita misalkan hanya terkalahkan dengan kesibukan. Aduh, ayo napas jadwal dagang. Aduh, pas ayah keperluan. Padahal syekh cuma setahun itu satu hari di tempat itu. Syekh cuma satu kali mengunjungi kita. Betapa kemuliaan-kemuliaan yang akan kita dapatkan kalau seandainya kita hadir dan dapat hadir di depan mereka. Nah, kita bisa duduk berhadapan dengan syekh. Kita bisa mendengar ilmunya. Kita bisa mengambil apa yang ada pada syekh. Nah, berupa akhlak, samt, atau tingkah laku syekh, dan sebagainya. Ini adalah merupakan hal yang harus kita manfaatkan. Nah, alladzina yufaqihunana, mereka adalah orang-orang yang akan memberikan wasilah untuk kita bisa faham terhadap agama-agama kita. Hakadha hatta yatafaqqaha minna jama'atun wa yakunu khulafa'a liman qablahu. Demikianlah sampai ada sekelompok orang yang juga bisa mengambil ilmu dari kita, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang menggantikan orang yang sebelumnya. Fayaqumu bima yalzamu likulli mujtama'in min ifta' wa qada' wa tadris wa ghairi dhalik. Sehingga orang-orang yang tadi bertafaqquh dapat melaksanakan apa yang memang harus ada di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, untuk memberikan fatwa, untuk memberikan keputusan-keputusan hukum dan pengajaran-pengajaran yang lainnya, serta hal-hal yang diinginkan oleh umat Islam pada umumnya. Fattaqullaha ya ibadallah. maka hendaklah kalian bertakwa wahai ibadallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, dan ketahuilah, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadzarana min at-tafarruqi wal ikhtilaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita umatnya untuk tidak berpecah belah dan berselisih. Ingat, ini adalah apa yang dikatakan oleh syekh kita, oleh guru kita, oleh ulama kita, bahwa mereka tidak mengajarkan perpecahan. Mereka tidak mengajarkan dan tidak menganjurkan perselisihan. Mereka senantiasa membimbing umatnya untuk bersatu, untuk berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala, tidak bercerai-berai. Nah, maka salah atau keliru mereka yang mengatakan bahwasannya salafiyin adalah umat yang memecah belah umat-umat Islam yang lainnya karena mereka tidak mau bersatu. Mereka tidak mau bersama. Tidak salah apa yang mereka katakan. Kita tidak mau bersatu dengan para ahlul bid'ah. Kita tidak mau bersama-sama dengan orang-orang yang berada dalam kesesatan atau kubangan-kubangan syubhat sekalipun. Kita adalah orang-orang yang mau bersatu, mau bersama dengan orang-orang yang ada di atas Al-Quran, orang-orang yang mau ditunjuki oleh hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut pemahaman para sahabat-sahabat Nabi. Bukan Al-Quran tersebut atau hadis-hadis itu dipahami oleh setiap kelompok-kelompok yang ada, sehingga mereka sebenarnya adalah orang-orang yang memelihara perpecahan, bukan memelihara kebersamaan, bukan memelihara persatuan. Karena hakikatnya persatuan, hakikatnya kebersamaan adalah yang bersatu di atas tauhid, yang bersama-sama di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang difahami oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum jami'an. Naam, an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadzarana min at-tafarruq wal ikhtilaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita, mengingatkan kita untuk tidak bertafarruq, untuk tidak berpecah belah dan untuk tidak berselisih. Kama fi haditsil 'Ibad ibn Sariyah, sebagaimana hal ini dijelaskan di dalam hadis Al-Irbad ibni As-Sariyah, ibni Sariyah As-Sulami, yang dikunyahi dengan Abu Najih radhiyallahu anhu. Qala, kata beliau, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idhatan. Sekali waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu nasihat kepada kami, wajilat minhal qulub, di mana nasihat tersebut membuat hati-hati ini bergetar, wa dharafat minhal uyun, bahkan mata ini melinangkan air matanya, faqulna, kemudian kami pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha maw'idhatu muwaddi'in, sepertinya nasihat ini adalah nasihat yang terakhir, yang kau sepertinya tidak akan lagi mampu untuk memberikan nasihat ini lagi kepada kami. Fa'ausina, maka berikanlah kepada kami wasiat. Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat itu kepada para sahabat. Beliau mengatakan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nasihat-nasihat yang lainnya dari para rasul, bahkan nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang ketika itu hampir sudah seluruhnya faham tentang makna takwa, bahkan sudah tahu tentang bagaimana merealisasikan, mewujudkan, mengamalkan ketakwaan itu di dalam dirinya, di dalam kehidupannya. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti mengingatkan mereka untuk menjalankan ketakwaan itu. Usikum bitaqwallah, tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wat-tha'ah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, aku wasiatkan kalian untuk tetap taat dan mendengar. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, sekalipun yang memerintahkan kalian, yang memimpin kalian adalah seorang hamba. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, ada tambahan Habasyiyun, seorang hamba dari Habasyi, ka'anna ra'sahu zabibah, di mana kepalanya itu seperti zabibah, anggur yang kering, seperti kismis yang sudah keriput, jelek rupa. Namun Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Isma'u lahu wa ati'u, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun yaqudukum bi kitabillahi wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fasma'u lahu wa ati'u." Dengarlah oleh kalian pemimpin kalian yang kalian anggap pemimpin itu jelek, jelek rupanya, maka taatlah kalian jika yang memimpin kalian itu adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang membawa kalian dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasma'u lahu wa ati'u, maka dengarlah dan taatlah. Hakadha fil hadis, demikianlah disebutkan di dalam hadis. Juga dalam hadis yang lain Al-Syeikh mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, was-sam'u wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, dan dalam kalian taat dan mendengar, as-sam'u wat-tha'ah, sekalipun yang memerintahkan, yang memimpin kalian adalah seorang hamba. Wa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang lurus dan terbimbing dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajid, maka gigitlah oleh kalian sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham. Idzan, dengan demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam yusina bi 'adami tafarruq. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mewasiatkan kita untuk tidak berpecah belah, untuk tidak berselisih. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun di antara kalian yang hidup, maksudnya hidup setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, fa sayara, maka dia pasti akan melihat ikhtilafan katsira, perpecahan, perselisihan yang banyak terjadi di tengah-tengah umat. Qablu, sebelumnya Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, kada wa kada, banyak aliran-aliran yang dulu juga muncul seperti Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Syiah dan yang lainnya. Banyak. Wal yaum, dan hari ini kata Syekh, manahij muta'addidah. Manhaj-manhaj hidup yang banyak. Nah, golongan-golongan yang banyak di tengah-tengah manusia, yang paling besarnya diwakili oleh ikhwaniyah. Ikhwaniyah maksudnya adalah jamaah ikhwanul muslimin, yang sering disebut oleh Syekh Mukbil dengan ikhwan muflisun. Ya, saudara-saudara kita dari kalangan muslim yang rugi, yang menamakannya dengan golongan al-ikhwanul muslimun, yang didirikan oleh seseorang yang namanya Hasan Al-Banna, Hasan bin Ahmad Al-Banna, yang lahir dan meninggal di negara Mesir. Walladhi tarabba 'ala at-tariqah as-sufiyyah. Tentunya karena Mesir ketika itu adalah sebuah negara yang besar, penduduknya menganut sufi, aliran sufi, dan Hasan Al-Banna ini adalah salah seorang yang terdidik, terasuh dengan aliran tersebut. Dan yang paling mengasuhnya adalah aliran sufi yang disebut dengan Al-Hasafiyah. Wa akhadha bai'ataha, bahkan dia dibai'at. Ya, dibai'at oleh seseorang yang namanya Basyuni Al-Abad. Thumma ala yadi Abdul Wahhab Al-Husafi. Kemudian bai'at juga kepada yang namanya Abdul Wahhab, tapi bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Abdul Wahhab ini adalah Naibu Rais At-Tariqah. Dia adalah sebagai wakil dari kelompok Tariqah Sufiyah tadi. Wawadaba ala hadratiha, bahkan dalam hadrah-hadrah yang diadakan oleh kaum Sufi tersebut, Al-Banna, Hasan Al-Banna sering menghadirinya. Wa kana al-hadfu min harakati jadbu jami'il muslimina fi Misra ala ikhtilafi manahijihim. Dan tujuan yang dirancang oleh Hasan Al-Banna ini dari pergerakan Al-Ikhwanul Musliminnya ini, dia ingin menyatukan seluruh umat Islam yang ada di Mesir dengan berbagai tariqah atau dengan berbagai organisasi yang ada, atau pergerakan yang ada. Dia berkeinginan mereka bergabung dalam kelompok yang dia dirikan ini, yakni yang dikatakan dengan Al-Ikhwanul Muslimun, yang mengira bahwasannya seluruh umat Islam ini adalah bersaudara, apakah Salafiyahnya, Sufiyahnya, ataukah aliran-aliran yang lainnya. Maka dia berpikiran mereka itu bisa bergabung dengan cara yang dia pelajari dari tarekat-tarekat Sufiyah ketika itu. Juga ada yang dikatakan dengan tablighiyah, manhaj tablighiyah, yakni jamaatut tabligh, yang jamaah ini didirikan oleh Muhammad bin Ilyas bin Muhammad Ismail Al-Kandahlawi. Yang juga ini adalah merupakan satu kelompok yang terbesar dibandingkan dengan Ikhwanul Muslimin, atau bahkan yang tertua. Ya, sebelumnya adalah Jamaatut Tabligh, kemudian setelah itu muncul Al-Ikhwanul Muslimin. Karena Jamaatut Tabligh ini adalah jamaah yang didirikan oleh Al-Kandahlawi yang hadir di dunia ini atau yang lahir pada tahun 1302 Hijriah, 1302 Hijriah. Sementara Hasan bin Ahmad Al-Banna, dia lahir pada tahun 1324 Hijriah. Maka dari sisi usia, dia dengan Al-Kandahlawi ini adalah usia yang lebih tua Al-Kandahlawi dari Hasan Al-Banna. Aliran ini juga adalah aliran yang menganut tariqah Sufiyah. Tariqah Sufiyah, akidahnya adalah akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian yang lainnya adalah Hizbut Tahrir. Yani manhaj-manhaj pada hari ini, kata Syekh, yang muncul di tengah-tengah umat, Hizbut Tahrir yang diberikan oleh seorang Palestini, orang Palestin yang bernama Taqiyuddin An-Nabhani, yang dakwahnya berdiri di atas prinsip wajibnya mengembalikan khilafah Islamiyah. Namun semua itu, prinsip ini berpegang teguh atau berlandaskan kepada pemikiran belaka, ya, dan ijtihad-ijtihad yang lain, yang justru ijtihad-ijtihad ini menimbulkan kritikan-kritikan yang banyak sekali dari para ulama keumumannya. Wa hakadha ahzabun mutaaddidah, demikianlah ahzab-ahzab yang banyak yang lainnya yang tidak bisa disebutkan oleh Syekh pada pembahasannya. Idzan, ma huwa tariq alladhi nanju bihi 'inda Allah? Dengan demikian, cara yang mana, jalan yang mana yang dapat menyelamatkan kita dari di jalan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya yang dapat menyelamatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala huwa sabilullahi al-wahid, yaitu adalah jalan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, inilah jalanku yang lurus maka ikutilah jalanku ini. Tentunya sabilullah itu adalah jalan yang akan menyelamatkan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. An naqra kitab Allah, yakni kita membaca kitabullah Al-Qur'anul Karim, wa an nufassirahu bi tafsir as-sahabah, kita menafsirkan, menjelaskannya, memahami kitabullah tersebut dengan tafsirnya para sahabat, yakni birriwayah, melalui riwayat. Katafsir Ibnu Jarir, seperti tafsir Ibnu Jarir, yakni ketika kita mau mengetahui bagaimana sih tafsir birriwayah itu, tafsir dengan riwayat, maka lihatlah tafsir Ibnu Jarir atau tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Baghawi atau tafsir As-Sa'di rahimahumullahu taala. Nah, dan yang lebih nampak lebih jelas adalah tafsir-tafsir yang besar seperti tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi. Yakni ketika mereka para ulama ini menjelaskan satu ayat, mesti menampilkan riwayat-riwayat sahabat an fulan wa an fulan wa an fulan an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menerangkan ayat yang lainnya, qala fulan an fulan, fulan qala haddatsana fulan, fulan qala haddatsana fulan, sana fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang disebut dengan tafsir birriwayah. Demikian juga tafsir As-Sa'di. Kendatipun kita tidak melihat riwayat-riwayat seperti yang dipaparkan oleh masyayikh atau para imam ahlu tafsir pada tafsirnya seperti Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lainnya yang tadi kita sebutkan, maka bagi orang-orang yang telah tahu bagaimana isi dari Ibnu Jarir, bagaimana isi dari tafsir Ibnu Katsir, maka ketika membaca tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala, ternyata ini adalah ringkasan-ringkasan yang pernah beliau baca dan beliau hafal, sehingga beliau menerangkan secara ringkas bagaimana maksud dari ayat yang beliau terangkan. Sehingga Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi saking tahu persis apa yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di di dalam tafsirnya, maka beliau menggolongkan bahwasannya tafsir beliau ini adalah termasuk kepada tafsir birriwayah, bukan tafsir dari hasil pemikirannya sendiri, tapi betul-betul ini berlandaskan riwayat-riwayat yang pernah beliau ketahui. Wa hakadha kutubu hadzal manhaj alladhi yufassiruna al-Qur'an birriwayah, demikianlah kitab-kitab manhaj ini, yakni kitab-kitab yang menafsirkan Al-Qur'an melalui riwayat, yakni ar-riwayatu 'anil sahabah wat tabi'in alladziina akhadhu 'anil sahabah, yaitu yang dimaksud riwayat dari sahabat-sahabat Rasul dan riwayat-riwayatnya para tabi'in, di mana para tabi'in mereka ini mengambil ilmunya, penjelasannya dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Idzan ya ibadallah, oleh karena itu kata Syekh, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wasiyati ilaikum, wasiatku kepada kalian, huwa adalah ma wassana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama persis seperti yang telah diwasiatkan kepada kita oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, an nattaqiyallaha azza wa jalla fi anfusina, hendaklah kita selalu bertakwa, menyimpan ketakwaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa-jiwa kita. Kita tanamkan, kita tancapkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walinattaqiya awwalan wa qabla kulli syai. Kita hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum segala sesuatu yang kita lakukan. Hendaklah kita senantiasa menjaga ketakwaan ini dalam diri kita, yaitu sikap untuk senantiasa siap melakukan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan membesarkan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala perintah-perintah itu tidak dilakukan, tatkala larangan-larangan itu masih kita rombak atau masih kita tabrak, maka hendaklah kita menjadi seorang yang sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita biasakan ketakwaan itu terpatri di dalam diri kita, sehingga kita senantiasa bisa melaksanakan apa yang selalu kita dapatkan dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan perintah, satu perintah kita lakukan. Kita mendapatkan lagi dalam majelis yang lain dua perintah, kita berusaha untuk kita amalkan. Di majelis yang lain lagi kita dapatkan perintah yang lain, yang kemarin kita tetap jalankan dan kita jaga, dan yang baru perintah itu kita laksanakan. Nah, demikian juga dengan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan, asy-syirku billah wa ma aktsaru syirk billah. Wa huna fi hadhihi al-mantiqah wa fi hadhihi an-nahiyah asya' yata'ataha an-nasu. Asy-Syaikh mengangkat suatu permasalahan di mana ketika itu beliau menyampaikan muhadharahnya di daerah yang namanya Muhafadhah Al-Aridah. Di mana daerah tersebut adalah daerah yang masih banyak kesyirikan-kesyirikan terjadi. Maka Syekh ketika itu mengingatkan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah banyaknya kesyirikan tersebut di daerah ini, di mantiqah ini. Sungguh banyak manusia yang masih mengambil atau menjadikan kesyirikan-kesyirikan itu sebagai kebiasaan hidup yang mereka jalani. At-tasdiqu bisadah. Seperti misalnya kata saya, masyarakat yang banyak percaya kepada seseorang yang dikatakan dengan as-sadah. As-sadah, yakni istilah-istilah untuk seseorang yang ditokohkan. Kalau kita biasanya menyebut tokoh, ya, karena orang itu memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Misalnya, ya, orang itu misalkan terlihat sebagai seorang yang berilmu. Orang itu misalkan terlihat sebagai orang yang segala bisa. Orang itu kalau ditanya bisa jawab. Kalau diminta solusi juga bisa memberi. Sehingga orang itu ditokohkan, disegani. Nah, oleh sekelompok masyarakat di kampung tersebut. Di Arab, mereka diistilahkan dengan sebutan as-sadah. Alladzina yusammuna anfusahum as-sadah. Yang mereka sendiri mengatakan seperti itu bahkan. Wa illa fahum ashabu fasadin walaysa bisada. Nah, padahal kata Syekh, mereka itu bukanlah orang-orang yang seperti dikira oleh kebanyakan masyarakat. Sebagai seorang tokoh yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Tapi pada hakikatnya mereka adalah ashabu fasadin. Mereka adalah orang-orang yang menimbulkan kerusakan. Mereka adalah orang-orang yang melahirkan kerusakan. Wahya syirkun billah. Dan itu sebetulnya, sehakikatnya adalah syirkun billah. Perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka telah memposisikan sebagai orang-orang yang dipercaya oleh kebanyakan masyarakat. Sehingga masyarakat lupa bahwasannya hanya Allah yang na'am bisa melakukan segala sesuatu yang mereka kira. Tidak ada yang lainnya di antara makhluk-makhluk ini yang dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadda'una ilmal ghaib. As-sadah tadi adalah orang-orang yang dikira oleh masyarakat mereka adalah orang-orang yang tahu terhadap permasalahan-permasalahan yang gaib. Dan mereka sendiri yang mendengung-dengungkannya. Mereka sendiri yang mengaku-ngaku bahwa mereka adalah orang-orang yang tahu tentang perkara-perkara yang gaib. Yang padahal hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui urusan-urusan yang gaib itu. Wa yaz'umuna annahum yashfuna al-mardha. Mereka mengira bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang dapat mengobati orang-orang yang sakit. Nah, biasanya di sebuah kelompok masyarakat ketika ada yang sakit, kemudian dilihat ada orang yang dia itu adalah orang yang berilmu. Kalau tampangnya adalah tampang kiai atau tampang ajengan, kemudian diundang ke rumahnya untuk melayat orang yang sakit di rumah tersebut, kemudian minta untuk disembuhkan, kemudian si orang tersebut melakukan apa yang dia lakukan dan takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukannya itu bisa menyembuhkan si sakit, kemudian orang pun percaya kalau ada yang sakit mesti dia memanggil orang tersebut dan meminta untuk menyembuhkannya, sehingga mereka mengira bahwasannya orang-orang yang disebut dengan as-sadah tadi adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Wa yaz'umuna annahum yaqdiruna ala ma la yaqdiru alaihi illallah. Dan mereka pun mengira bahwasannya as-sadah tadi adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dan memiliki kemampuan sesuatu yang sebetulnya tidaklah kemampuan itu dapat dilakukan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza kulluhu batilun wa syirkun. Maka keyakinan yang ada pada sebuah kelompok masyarakat ini semuanya adalah keyakinan batil, bahkan keyakinan syirik. Kadzalika as-saharah al-mus'awwidhun wal-munajjimun wal-kuhan wal-arrafun. Demikian juga para penyihir, orang-orang yang punya kelebihan-kelebihan melakukan yang disebut dengan sulap, melakukan sesuatu yang tidak pada umumnya yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Juga ahlu-ahlu nujum, orang-orang yang biasa meramal melalui bintang-bintang. Para dukun, al-arrafun, orang-orang yang mengaku bahwasanya dia tahu segala hal yang diinginkan oleh orang-orang yang bertanya kepadanya. Sungguh, kata Syekh, banyak sekali para tukang sihir di negeri ini. Yakni di daerah yang beliau ketika itu sedang ceramah. Wal'iyadu billah. Ma huwa sabab alladhi tarku sihri yastafhilu fi hadhi al-manatiq. Apakah yang menjadi sebab bahwa meninggalkan sihir ini adalah merupakan perkara yang sangat penting, yang sangat urgen, yang harus didahulukan dan sangat diperhatikan oleh masyarakatnya di tempat ini? Kata Syekh, as-sababu huwa tasahulul mujtama' bihadzal amr. Sebabnya adalah karena masyarakat tidak menaruh kepedulian terhadap perkara yang bahaya ini. Wa'adamul qiyam bima yajibu lillahi azza wa jalla alaihim. Dan tidak adanya perhatian mereka untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Fa illa idza kana fil hayy sahirun aw sahirani aw thalathatun aw akthar. Apabila di kampung ini ada seorang tukang sihir, dua atau tiga ataupun lebih. Alaysa bi imkanina an na'khudha mathalan ithnain min al mashayikh atau min talabati al-ilm al-mawthuq bihim. Bukankah kita memungkinkan untuk mengambil contohnya misalkan dua dari kalangan syekh atau paling tidak dari kalangan talabul ilmi yang diyakini ilmunya oleh kita, wa an nadhhaba ila haula, kemudian kita pergi kepada mereka, hatta nattari'a ala umurihim, sampai kita minta kejelasan kepada mereka tentang perkara-perkara yang berlaku pada tukang sihir tersebut, hatta nastakhrija ma indahum, sampai kita membongkar apa yang ada pada mereka. Wa yajibu alaina an na'khudha al-muhadir ala haula, bahkan wajib kita untuk menghadirkan seseorang yang dapat mengambil mereka, artinya yang menciduk mereka. Wa nuqaddimuhum liwulatil umur, bahkan kita laporkan dan kita bawa kepada ulatul umur, pemimpin di negeri tersebut, wa nu'alliquhum bi dhimmati as-sultah wa bi dhimmati al-qada' liyahkumu fihim bi hukmillah. Kemudian kita memperkarakannya, yakni kita kaitkan dengan hukum-hukum yang berlaku dengan pemimpin di negeri tersebut dan hukum yang berlaku di negeri tersebut, liyahkumu fihim bi hukmillah, agar para orang-orang yang berkuasa ketika itu dapat menghukum mereka dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه نبي صلى الله عليه وسلم dan para sahabatnya setelah beliau meninggal, amaru biqatli sahir, mereka semuanya, nabi dan para sahabatnya, memerintahkan untuk membunuh si tukang sihir. Wa fil haditsil marfu', di dalam hadis yang marfu' dikatakan, namun kata Syekh pada sanadnya ada yang dhaif, tapi mereka para ahli hadis menjadikannya sebagai hadis mauquf yang berhenti pada seorang sahabat. Dikatakan dalam hadis tersebut, haddus sahir darbatun bisayf, had atau hukum untuk seorang penyihir yang melakukan sihir adalah dipukul dengan pedang, artinya dipenggal lehernya, dibunuh. Wa sahha an Umar, telah sahih sebuah hadis dari Umar radhiyallahu anhu, annahu amara bi qatli kulli sahirin wa sahirah, bahwasanya dia memerintahkan untuk membunuh setiap orang yang melakukan sihir, baik dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan perempuan. Wa anna Hafsata, bahkan Hafsah radhiyallahu anha, sebagaimana hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, qatalat jariyatan laha saharatha, beliau pernah radhiyallahu anha membunuh seorang jariyah, budak perempuan miliknya, saharatha, yang telah menyihirnya. Nah, fa kullu man ta'ata sihr yajibu alaina an nata'awan alaih, setiap yang menjalankan sihir maka kita harus saling bantu-membantu untuk mencegahnya dan untuk merusak atau memusnahkan sihir dan tukang sihir tersebut. Wa nusajjil alaihi aqwalahu wa af'alahu sihriyah, kita harus rekam kalau perlu, ya, ditangkap bukti-bukti dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan sihirnya. Thumma ba'da dhalika yuqaddam lisultah, kemudian setelah itu kita serahkan dia kepada pemimpin. Wala naqulu, dan kita tidak boleh mengatakan inna hadha miskin, tapi kita kasihan, biarlah, karena dia adalah orang yang miskin. Misalnya dia melakukan sihir, ya, dengan memberikan pertunjukan-pertunjukan yang memukau masyarakat, bisa menutup sebuah benda dengan sapu tangan, kemudian tiba-tiba ketika dibuka menjadi ayam misalnya, atau menjadi burung, nah, yang sungguhan dan bisa terbang, sehingga dia mendapatkan bayaran-bayaran dari orang yang menontonnya. Ini adalah sihir. Maka hendaklah ketika kita menemukannya, meskipun itu adalah cara untuk mengambil uang atau kehidupan karena dia adalah orang yang miskin, kemudian kita mengatakan inna hadza miskin, orang ini orang miskin, enggak apa-apalah, maka la naqul, seperti itu kata Syekh, kita tidak boleh mengatakan seperti itu, utruku, tinggalkan. Nah, perasaan-perasaan seperti itu tidak boleh kita berperasaan ketika menghadapi orang-orang yang melakukan kebatilan-kebatilan, bahkan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kata Syekh, yaqulu 'aniz zina. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, telah mengatakan dan telah memberikan arahan tentang orang-orang yang berzina. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat kedua, wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan sekali-kali kalian mengambil rasa kasih sayang kepada mereka yang melakukan zina ketika ingin atau harus menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala untuk para pezina tersebut. Fa idza kana hulaiz zina, maka dalam ayat tadi kata Syekh, apabila si pezina-pezina tadi alladzina yuqamu alaihima alhad, yang ditegakkan hukum kepada mereka untuk dicambuk bahkan disiksa sampai meninggal, la yajuzu lana an ta'khudana ar-ra'fa bihim, tidak boleh kita merasa kasihan kepada mereka meskipun harus disiksa sampai mati. Fakadzalika as-sahara, maka demikian juga dengan para tukang sihir. Min babi aula, termasuk kepada bab yang lebih utama lagi. Kita tidak boleh merasa kasihan ketika tukang sihir ini harus kita laporkan kepada para penguasa, kemudian kita ajukan mereka untuk disiksa, untuk dihukum seberat-beratnya hukuman. Wa ashhadu billah, aku bersaksi dengan nama Allah, kata Syekh rahimahullahu taala, anna fi'la zani 'ala shana'ati zina wa qubhihi wa kaunuhu min kabairi dhunub, bahwasannya perbuatan si pezina, kendatipun kejinya perbuatan zina ini, jeleknya bahkan perbuatan zina tersebut, itu adalah termasuk dosa-dosa yang besar. Kendatipun demikian, perbuatan si pezina tersebut akhafu syarran, masih ringan kejelekannya dibanding dengan min fi'li sihr bikathir wa kathir, lebih ringan dibandingkan dengan perbuatan sihir. Dzalika, kenapa demikian dikatakan oleh Syekh, kata beliau, li'anna azani wa in tala 'adzabuhu, meskipun dia akan lama menerima siksa dari Allah Subhanahu wa taala, yarjul khalas ila al-jannah, diharapkan dia berhenti siksaannya kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah lama mengalami siksa itu, kemudian dipindahkan kepada al-jannah. Amma sahir, adapun seorang yang tukang sihir, fahuwa mukhalladun takhlidal kuffar, maka dia akan kekal seperti kekalnya orang-orang kafir yang Allah siksa di neraka nanti. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wallahi, kata Syekh, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada ilah melainkan Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk diibadahi. Laqad wasala 'indi 'adadun minan nas yastakuna min as-sihr, banyak sudah orang-orang yang mengadu kepadaku tentang aduan-aduan mereka yang berkaitan dengan sihir. Hatta inna ba'dahum la yaqul inni suhirtu wa zawjati wa ummi wa ukhti, sampai mengkisahkan kepadaku tentang dirinya, istrinya, dan ibunya serta saudaranya, semuanya disihir oleh tukang sihir sampai dia pun merasa terganggu. Bahkan ketika dia meruqyah ini, kemudian datang lagi dari sana, dia meruqyah ini dan itu. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ini menunjukkan bahwasannya saking tersiksanya orang tersebut ketika mengadukan kepada Syekh di mana dia terkena dengan sihirnya tukang sihir. Ya hadza sahir, wahai tukang sihir, kata Syekh, amma ta'lamu annaka adaita musliman, tidakkah engkau tahu bahwasanya engkau telah menyakiti seorang muslim? Amma ta'lamu anna fi'laka hadza akbar min safki damihi, apakah engkau tidak tahu bahwasanya perbuatanmu itu lebih besar dosanya, bahkan mengganggunya dibanding engkau membunuh, mengalirkan darahnya? Ala tattaqiyallaha ya hadza, wahai tukang sihir, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tu'dihi awaman muta'addidah, engkau telah bertahun-tahun menyakiti orang tersebut. Al-lail wa nahar yatasallat alaihi syaitan bisababi sihrik wal'iyadu billah wa ya'mal bihi al-a'mal al-fahishah al-azimah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Siang malam syaitan telah mengganggu orang tersebut disebabkan sihirmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang fahsya akibat gangguan-gangguan setan tersebut. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala selanjutnya ingin menggambarkan bahwasannya ada perkara-perkara yang harus dijauhi dan disikapi secara serius. Dan ini adalah merupakan perkara yang sangat penting bagi orang-orang yang ketika itu Syekh menyampaikan muhadarahnya di mantiqah tersebut, karena masih banyaknya orang-orang yang berkeliaran dengan amalan-amalan syirik. Dan ini pun menjadi pelajaran bagi kita bahwasannya perbuatan-perbuatan syirik dan yang termasuk di dalamnya adalah sihir, sulap, ataupun ramalan-ramalan yang lainnya, yang ketika orang-orang bertanya kepada si fulan, si mbah, si dukun tersebut, menanyakan tentang kapan waktu yang tepat untuk melakukan ini dan itu, kapan kira-kira waktu yang tepat untuk bisa melakukan aktivitas yang baik dan yang buruk, maka ini adalah perkara-perkara yang tidak boleh ada di daerah kita dan harus dilenyapkan. Bahkan kita harus bisa berta'awun, saling bantu-membantu, bekerja sama dengan para penguasa agar mereka mengerti bahwasannya perkara ini adalah perkara yang sangat besar dosanya dibanding dengan seorang pencuri kambing, dengan seorang yang pencuri motor, atau perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Karena perbuatan-perbuatan maksiat yang seperti itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak seberapa dibanding dengan perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan oleh seseorang. Bahkan kalau orang yang melakukan kesyirikan itu mengajarkan kesyirikan-kesyirikan kepada masyarakat yang lainnya, sehingga hal ini ditakutkan akan mengundang azab Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan hanya mengenai orang-orang yang berbuat zalim saja, tapi orang-orang yang di sekitar pun akan mendapatkan azab tersebut. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu kita harus saling tawasau bilhaq wa tawasau bisabr, saling memberikan wasiat, berta'awun alal birri wa taqwa, untuk bekerja sama dalam albir dan ketakwaan, dan tidak bekerja sama dalam al-ithm wal-udwan, perbuatan dosa dan permusuhan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita dan keistiqomah untuk melakukan apa yang Allah perintahkan dan untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allahu ta'ala a'la wa a'lam, naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.